Pertanyaannya, apakah memberi makanan setelah maghrib termasuk memberi makanan untuk iftar? Innamal a'mal binniyat. Memberi makanan setelah maghrib, setelah azan orang pada berbuka, ya, dia baru memberi makanan. Nah, jawabannya innamal a'mal binniyat. Karena itu termasuk iftar, ya, termasuk bagian daripada iftar. Maka insyaallah dia akan mendapatkan ajr. Bismillah. Walaupun sebaiknya dia mulai sebelum waktu azan, sebelum sholat. Nah, maksudnya setelah maghrib ini, setelah sholat maghrib mungkinnya.